Mitra Bisnis, Presiden SBY menunjuk Chairul Tanjung sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai pengangkatan CP ini? Saya percaya bahwa itu mungkin begini ya, pertimbangan saya melihat tentu satu, bahwa CT ini mempunyai kedekatan dengan Presiden ya. Yang kedua juga CT ini tentu sebagai Ketua KEN, Komite Ekonomi Nasional itu juga mempunyai, sudah ikut dalam sidang-sidang kabinet ekonomi ya terus-menerus. Sudah mengenal menteri-menteri ekonominya secara baik dengan kepercayaan dia dekat presiden itu, saya pikir maka itu dia orang yang paling tepat untuk duduk menggantikan Menko-Menko Pak Hatta. Itu aja saya pikir yang di latar belakangnya dengan putusan bahwa dia bisa misalnya untuk membantu pengusaha-pengusaha dan lain-lain ini, tentu kita mesti lihat dulu dalam tindakan-tindakan nyata nanti ya. Kebijakan-kebijakan baru dia. Biarpun saya tidak mengharapkan banyak, dia bisa mencari terobosan-terobosan ya. Paling sedikit yang saya harapkan Pak CT ini bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita yang sekarang ini. Supaya jangan turun lagi. Karena ini kan estimate-nya turun ya terus kita punya ekonomi ini kan selama 5 bulan ke depan ini. Itu pertama harapan saya terhadap Pak CT. Yang kedua, carilah terobosan-terobosan kecil. Di mana ada hal-hal untuk bagaimana pelaksanaan daripada MP3I-nya itu. Yang sekarang ini kan pelaksanaannya itu macet di mana-mana ya. Jadi ada terobosan kecil apakah itu karena persoalan tanah, persoalan birokrasi, persoalan daripada pemerintah daerah. Itu dia bisa lakukan terobosan-terobosan selama waktu dia 5 bulan ini misalnya ya. Dan juga dia membantu untuk juga bagaimana menjaga kita pejabat ini kan makin hari makin susah karena penerimaan berkurang, sedangkan subsidi bertambah. Bagaimana dia kurangin subsidi itu, meyakinkan presiden misalnya untuk mengurangi subsidi di beberapa bidang, terutama BBM-nya kayak listriknya dan lain-lain itu. Jadi membuat BBM kita punya APBN itu lebih sehat gitu sebagai Menko. Jadi semua itu tentu baru harapan-harapan. Yang kita lihat, dia kan sebagai pengusaha sukses tentu bisa dan mampulah mengerjakan itu sementara ini menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.